anakkah kau berada, Mama, Mama? Suatu saat pasti bertemu. Mama, aduh Mama, Mama di mana sih? Udah lama nggak ada kabar. Di SMS nggak dibales, di BBM juga nggak di-read. Terus aku harus gimana? Ah, nyanyi lagi deh. Hadirin, inilah dia trio Angkasa Show. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Mama, yo quiero, mama. Di sana aku ada di sini, aduh itu kumisnya, oi segede taksi. Mama you care, Mama you care, Mama. Anti beta, anti beta, anti beta ingin kenal dia, anti beta ingin kenal dia, anti beta ingin kenal dia. Belum enak kalau gak pakai pecin. Belum gak enak kalau gak punya cincin. Kemana satu cin? Ada orang? Mungkin dia tahu di mana cincin saya. Hei kamu! Kamu punya cincin gak? Cincin saya hilang. Gedenya segini. Kalau cincin, saya juga gak punya. Memangnya cincin Om terakhir simpen di mana? Tadi sih saya simpen di celana. Tapi kok hilang ya? Waduh, celaka iki. Terus kamu di sini lagi ngapain? Lagi cari cincin juga ya? Bukan. Aku lagi mencari mamaku yang terpisah sejak aku masih kecil. Mamamu punya cincin enggak? Kata kakekku sih, mamaku punya cincin yang dijadikan kalung. Kalau begitu, sekarang juga kita cari ibu kamu ya. Halo para hadirin sekalian, jumpa lagi bersama kami Kabaret Okasi yang akan menghibur kita semua dalam sebuah cerita yang berjudul Haci Sang Anak Lebah. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Astagfirullah, tiap hari ana jualan berpindah-pindah. Di Cimahi, ana dikejar-kejar kamtip. Di Cicahem, ana ditagih preman. Semoga di Ciamplas, ana bisa jualan dengan tenang. Amin. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari merapat mendekat. Ana penjual barang-barang antik. Dari mulai lampu Asia, empedu unta, minyak kurma, sampai karpet ajaib. Astagfirullah. Nah, Haji, akhirnya kita sampai di Jalan Ciamplas. Ternyata ini Jalan Ciamplas ya? Baru pertama kali aku kesini. Tapi, kenapa banyak anak-anak pakai seragam putih abu? Ada yang cantik. Ternyata ada yang jelek juga. ada guru-gurunya juga. Tapi kenapa mereka melihat ke arah kita? Aku jadi malu. Kalau begitu Golum, aku mau cari mamaku dulu ke sana. Mungkin mereka ada di antara ibuku. Mari, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya sudah. Mari merapat mendekat. Tanya orang itu. Menjual barang-barang antik. Permisi, Om. Mari. Anu, saya. Ah, anu ente kenapa? Bukan anu saya. Terus, anunya siapa dong? Bukan masalah anu. Terus masalahnya apa? Ini, saya lagi cari cincin. Om punya cincin gak? Ente datang ke orang yang tepat. Ente butuh cincin apa? Cincin kawin? Cincin tunangan? Cincin berlian? Atau cincin punya ana? Saya pengen lihat cincin punya ana. Ya, sebentar. Ana! Ana! Iya, Abi. Sini. Perkenalkan. Ini istri ana. Namanya Ana. Nah, Ana, ini ada orang ingin lihat cincin punya Ana. Bukan cincin punya Ana, tapi cincin punya ente. Ya udah Ana, ente keluar. Sana. Jadi ente pengen lihat cincin punya Ana? Bukan punya Ana, tapi punya ente. Punya ente? Bukan ente, tapi Ana. Astagfirullah. Jangan bikin anak emosi. Naik darah turun tai. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi... Ya sudah. Kalau gitu, saya pengen lihat cincin punya Ana. Bilang dong dari tadi. Ana! Bukan cincin punya anak istri bapak, tapi punya ente. Punya ente? Atau punya anak? Sebentar. Saya jadi bingung. Sebenarnya nama bapak siapa sih? Perkenalkan. Nama anak ente. Ente bin Bahlul. Disingkat, ente Bahlul. Saya ingin lihat cincin punya ente Bahlul. Punya ente? Sebentar. Nah. Ini cincin punya ente. Sepertinya itu bukan cincin punya ana. Ya, memang ini cincin bukan punya ana, tapi punya ente. Maksud saya, itu bukan cincin yang saya cari. Ya sudah, kalau ini bukan cincin yang ente cari, mau ana masukin lagi? Ada orang raab. Om. Om lihat tidak ibu-ibu? Om tidak lihat ibu-ibu. Ibu-ibu tidak lihat om. Aduh, aku jadi bingung. Astagfirullah. Ente ngomong apa? Oh iya. Om. Om lihat ibu-ibu tidak? Jadi ente nyari ibu-ibu? Sebentar. Saya tanya dulu. Permisi, Bu. Ibu lihat ibu-ibu tidak? Sepertinya dia tidak mengerti maksud Ana. Aduh, kalau begitu harus kemana lagi aku mencari mama? Memangnya mama kamu seperti apa? Mamanya yang memakai cincin yang saya cari. Ada fotonya tidak? Ada. Coba Ana lihat. Ini nih om fotonya. Astagfirullah. Kalau yang ini sepertinya Ana pernah lihat. Tapi, di mana ya? Coba saya lihat. Iya ya. Kayaknya pernah lihat. Maaf nak. Ana tidak bisa bantu ente. Ana lupa di mana lihat muka orang ini. Jelek lagi. Om memang payah. Tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, ayo Golum kita cari mama ke tempat lain. Iya, ayo. Saya juga harus mencari cincin saya. Ya sudah, kalau begitu. Coba ente cari ke STBA. Di sana lagi ada pengenalan jurusan. Siapa tahu, mereka tahu di mana mama ente berada. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih, Om. Akhirnya, Aci pergi menuju STBA bersama Gollum untuk mencari ibunya. Lalu, akankah Gollum dapat menemukan cincinnya yang segede gini? Mari kita lanjutkan. Mas, ngapain masih di situ? Adegan kamu udah habis. Sana. Astagfirullah. Anda minta maaf. Baiklah. Anda beres-beres dulu ya. Ya sudah, cepat ya. Anna! Ada apa, Abi? Anna, ternyata dagang di sini juga tidak aman. Kita diusir narator. Ayo, Anna, bantuin Abi beres-beres. Baik, Bi. Babi, emang muka Anna kayak babi? Aha! Anna, ente baru ingat. Salah. Anna baru ingat. Astagfirullah, Anna jadi pusing. Gini aja. Umi, Abi baru ingat. Ternyata ente yang ada di foto itu. Ente atau Anna ya? Ini yang bikin cerita siapa sih? Astagfirullah. Tadi ada anak kecil nyariin Umi. Siapa, Bi? Abi juga gak tahu. Pokoknya mukanya jelek. Pantatnya gede. Ada antenanya. Kayak remetuk. Astagfirullah. Jelek banget. Siapa sih yang bikin kostum? Anak juga gak tahu. Kalau begitu, Umi, ayo kita kejar anak remetuk itu. Ayo. Ayo, Bi. Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sepertinya mabanya udah pada kumpul tuh. Dosen-dosennya juga udah pada datang. Kalau gitu, ayo kita panggil bos kita. Lo kenapa sih? Mulu, lo sariawan ya? Bibir lo pecah-pecah. Gigi lo pecah-pecah. Gue tahu. Lu nahan boker ya. Ih, udah busiat. Enak aja kalau ngomong. Peraturan tatib kan gak boleh banyak ngomong dan senyum. Banyak monong lu. Oh iya. Terus kok bau tai? Itu mulut gua. Buset, mulutnya aja bau, gimana pantatnya? Kalau gitu, cepat kamu kumur pakai ini. Woi, nungguin apa? Gak bakal perih, kan gak pakai alkohol. Ampuh melindungi mulut, gigi, dan gusi tanpa perih. Ngerokok dulu Dan herannya tanpa alkohol. Loh, lu kenapa? Ya si itu kasih gua pertama. Aduh, maaf ya, gue salah kasih. Aku rapopo. Kalau gitu cepet panggil bos kita. I swear I'll behave. And it goes like jangan joget di depan maba dong, kan malu. Nah, gitu dong bos, kan jadi lebih gagah. Terus kita sekarang ngapain bos? Dia kenapa sih? Masa lupa, peraturan tatib kan nggak boleh banyak ngomong dan senyum. Oh iya. Salah saya apa bos? Kaki orang ketincak beleguk. Oh, ngomong dong. Terus sekarang ngapain bos? Sekarang buru marane teteangan mabanu bajuna henteu lengkap. Terus bawa we ka dieu. Siap bos. Sok. Siap bos. Kamu ke depan. Kamu juga ke depan. Kamu Neng, nama kamu siapa? Siapa? Oh, ya udah, ke depan. Bos, ini bos, maba yang seragamnya tidak lengkap. Iya iya, lamun gitu, coba urang ngecek dulunya. Loh, mana lalaki-laki kok pakai rok-rok? Celana saya digondol maling, kak. Ah, alasan wae mana mah? Baris ditu. Bajunya lengkap, celanana oke lengkap. Lah, iya seragamnya lengkap. Nah, dibawa ke dia. Ntar dulu bos, lihat belakangnya. Waduh, kenapa seragam mana belakangnya soek-soek? Tadi keserempet bus, kak. Ah, alasan oke mana mah? Dari sana. Bajuna bener, rokna oke bener, belakangnya oke, ente soek-soek. Lah, yang ini lengkap, kenapa ditarik ke dia? Bos, sini deh. Aya naon? Ada yang aneh nggak di bagian kepalanya? Belenya sih aneh. Bukan. Coba deh lihat rambutnya. Kayaknya sih dia pakai wig. Nyak itu. Coba kumane diperiksa. Sok. Siap bos. Wah, rambutnya asli bos. Ya iyalah, emangnya kakak pikir rambut aku apa? Gua pikir rambut jagung. Engkes. Mane baris di sana oke nya? Salah saya apa, kak? Dah atuh, rambut mane sudah menipu kami. Jadi mane kudu dihukum. Baris sana. Galung. Kita sudah sampai di kampus SBTA. Iya benar STBA. Oh iya benar. Tapi sepertinya aku pernah melihat mereka. Ah, ini orang yang cantik tadi. Itu juga guru yang tadi kan? Oh iya, itu juga yang jelek tadi. Yang itu juga jelek. Yang itu juga. Oh, apalagi yang itu. Oh, jelek sekali. Aduh. Kenapa pada jelek semua? Sebenarnya kita ada di mana? Haji, di situ ada orang. Coba kita tanya pada mereka. Mungkin mereka tahu di mana ibumu berada. Kamu. Kamu tahu tidak di mana mamaku? Ah, ini fotonya. Loh, mana mahasiswa baru? Kunaha mana ente make seragam ente lengkap? Kurang ngomong naon sih? Om salah. Aku bukan mahasiswa baru. Aku kesini sedang mencari buku yang hilang sejak aku masih kecil. Kunaha maba ayeuna teh lolobaan alasan wae nya. Urang jadi lalier kieu. Burut mana ikut barisan? Aku tidak mau. Tolong. Kakak-kakak ini mau berbuat sesuatu padaku. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Saya prihatin melihat mahasiswa-mahasiswi saya tersakiti. Oh, enggak pak. Mereka bukan tersakiti, tapi mereka menikmati. Omong kosong. Saya tidak percaya kalau mahasiswa ini sedang menikmati disakiti oleh kalian. Saya prihatin. Sekarang, mahasiswa-mahasiswiku yang tersayang, silakan kembali ke barisan. Kalian anggota tatip ikut saya. Sok. Terus, orang-orang mau dikumahai nama bapak. Pokoknya, kalian ikut saya. Kamu main drum. Sok. Kamu gitar. Sok. Kamu bass. Sok. Saya vokal. Sok. Kita bikin album. Sok, sok. Judulnya apa, Pak? Judulnya, Saya Prihatin. Mari ikut sama saya. Alhamdulillah, Anda mencari ente kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Haji, sekarang ente sudah tahu di mana ibu ente. Belum om, aku belum tahu. Tapi ente tahu. Aduh, om ini sungguh memaksa. Aku bilang aku tidak tahu. Astagfirullah, gini aja. Anda tahu di mana ibu ente? Kalau itu cuma om yang tahu. Nah, kalau gitu, ente tahu di mana ibu Ana? Ternyata ibu om juga hilang ya? Aduh, kasihan sekali. Sudah, begini saja. Haji, kamu ke sini. Ente ke sana. Nah, Haji, coba ulangi kalimat dia yang terakhir. Nah, kalau gitu, ente tahu di mana ibu Ana? Aha, sebentar ya. Ana panggilin istri Ana. Ana! Ana! Nah, Haji, ini Ana ibu ente. Tidak mungkin. Ibuku berjenggot seperti om. Jelek sekali. Astagfirullah. Maksud Ana, perkenalkan. Ini Ana ibu ente. Mama! Haji! Mama! Haji! Mama, kemana aja sih? Haji BBM kok gak dibales? Maafkan Mama, Haji. Mama gak ada pulsa buat beli paket BBM. Umi, jadi Haji adalah anak Umi? Iya, Abi. Dia adalah anakku. Yang terpisah sejak dulu. Jadi, dia anak ente? Dan ini cincinku! Tidak! Tidak! Tokyo, koe ro koe o kakero kono hoshi no tame. Akhirnya aku mendapatkan cincin aku yang hilang. Dengan begini, aku dapat membuka gerbang kejahatan dari puncak Gunung Punta. Tidak! Jadi Mama adalah Ratu Belalang? Iya, Haji. Mama adalah Ratu Belalang. Terus aku anak siapa? Tapi, kenapa aku terlahir sebagai lebah? Itu karena kawinan antara belalang dan lebah, dan kamu dilahirkan secara prematur, makanya hasilnya seperti ini. Astagfirullah, pantesan kayak Rahmat tuh. Jadi dulu Mama pernah menikah dengan seekor lebah? Iya. Namun Papa Lebah berselingkuh dan Mama menikah lagi dengan seekor Tumila. Ternyata Papa Tumila masih beristri. Lalu Mama menikah dengan seekor cucumu. Tapi Papa cucumu mati diinjak manusia saat berkelana. Jenazahnya masih menempel di sendal orang itu. Dan orang itu adalah kamu, Abi. Mama! Setelah lama kita menikah, ini kebalasanmu. Selain aku yang salah. Baiklah, jika itu keputusan kalian. Ini cerita mau dibawa kemana? Kamu, hei ente, sok terusin dialognya. Baiklah. Abi maafkan kesalahan-kesalahan Omi. Tapi Abi tidak mau melanjutkan hubungan kita kalau Umi masih jadi belalang tempur. Baik, Abi. Haki, kamu harus bantu Mama mengambil cincin yang direbut oleh Golum agar Mama dapat kembali lagi menjadi manusia dan gerbang kejahatan tidak terbuka. Tapi, Ma, aku hanya seekor lebah. Mana bisa aku mengalahkan Golum? Kamu pasti menang, Nak. Kamu harus menang. Kamu harus lepas pergi sebelum Golum mencapai puncak Gunung Kuntang. Semoga berhasil, Nak. Baik. Haji! Hati-hati di jalan, Nak! Nah, demikianlah kisah cerita Haji sang anak lebah. Akhirnya, Haji dapat bertemu dengan ibunya. Namun, pernikahan ibunya terancam punah. Akankah Haji dapat merebut kembali cincin yang diambil Golum sehingga ibunya dapat berubah menjadi manusia kembali dan hidup bahagia bersama Ente Bahlul sang pedagang Arab? Ataukah Golum yang berhasil membuka gerbang kejahatan? Ini cerita Haji atau Color of the Ring sih? Saksikan kelanjutannya di acara sosialisasi himpunan mahasiswa Jepang. Sok. Kami segenap kru Okasi sok mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.